الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله apabila sudah jelas perkara ini maka kesempurnaan makhluk itu apabila mereka mau menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bi taqiq umudiyatihi lillah, itu menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala bentuk larangannya karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Wa kullama izdadal abdu tahqiqan lil'ubudiyatihi lil'ubudiyah izdada kamal. Tentunya seorang hamba selama dia menjalankan ibadah bahkan menambah intensitasnya untuk senantiasa mengamalkan amalan saleh dengan tahqiq, dengan sebenar-benarnya, maka nilai kesempurnaannya pun semakin bertambah. Wa'alat darajatihi, wa'alat darajatuhu, bahkan tingkat derajatnya di sisi Allah pun akan semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang sufi, kalau mereka menganggap kalau seandainya ida wasala ilal ma'rifah, kalau namanya sudah tingkatan ma'rifah, sudah mengenal Allah, ya, wa ila martabah al-musyahadah, tentunya bagi mereka itu lam ya'ud bihaja ilal ibadah, tidak butuh lagi untuk menjalankan syariat. Ini anggapan mereka. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu qad kamula, karena sudah sempurna. Jadi tidak butuh lagi ibadah kepada Allah. Bahkan mereka berani menjalankan kemungkaran. Nah, lalu kita katakan kepada orang-orang seperti ini, innal abda bihaja ilal ibadah daiman. Namanya seorang hamba itu tetap butuh untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daiman selama-lamanya. Wala yastaghni 'anil ibadah abada. Dan tentunya seorang hamba itu sangat membutuhkan perkara ini, itu ibadah. Bahkan wala yakmul illa bil ibadah. Tentunya tidak akan sempurna seseorang kalau dia tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi falaisa hunak halah la yahtaj fiha ila ibadah. Jadi tidak ada perkara yang di situ tidak butuh kepada ibadah kepada Allah. Jadi fal 'abdu bihaja ila ibadah. Nah. Daiman wa abadan. Tentunya seorang hamba akan terus menerus dia harus menjalankan ibadah kepada Allah. Ida utiya syakara, apabila dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Wa ida ubtuliya sabara, apabila dia mendapatkan musibah, ujian, tantangan, cobaan, dia bersabar. Wa idza annaba istaghfara, dan apabila dia mendapatkan atau melakukan suatu kesalahan, dosa, kezaliman, maka dia istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yasalli anha fi lahdha min al-lahadhat, tidak ada sedetik pun untuk meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahuwa 'abdun, maka inilah hakikat seorang hamba. Wala yakhruj 'anil ibadah, jangan sekali-kali keluar dari ubudiyah. Tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah. Tidak mau beribadah. Merasa dirinya itu paling tinggi, merasa mulia, tidak butuh lagi ibadah kepada Allah. Ya dan billah. Walihada qala, qala Allahu linabiyyihi wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu, hatta yatiyakal yaqin, sampai engkau menjumpai al-yaqin, yakni al-maut, ya, sampai meninggal, sampai mati. Kita harus terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena orang-orang sufia, mereka menganggap kalau sudah tingkatan sudah tinggi, sudah ma'rifah, ya, sudah musyahadah, maka tidak butuh lagi, ya, la yahtaj ma'aha ilal ubudiyah, tidak butuh ibadah. Bahkan mereka berani melakukan kemungkaran dan tidak ada yang bisa mengharamkan kepadanya. Bahkan tidak ada yang bisa memberikan kewajiban kepadanya. Wala yajib 'alaihi syai' wala yahram 'alaihi syai'. Wa hadha batil. Tentunya hal-hal seperti ini adalah perkara yang batil. Jadi fal 'abdu la yazal 'abdan lillah. Tentunya namanya seorang hamba, dia akan terus dilabeli, ya, sebagai hamba Allah apabila dia masih menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kathurat ibadah, setiap dia menjalankan ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah, ibadatulillah, maka kamula, tentu akan sempurna menjadi orang yang mulia, Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dirinya diampuni Allah, kemudian pahalanya akan dilipat gandakan, bahkan dia akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Namun wa kullama naqasat ibadah, maka apabila dia sudah berkurang untuk menjalankan ibadah kepada Allah, meninggalkan yang sunnah, bahkan berani meninggalkan yang wajib, atau melakukan pelanggaran, kemungkaran, keharaman, maka dia juga tidak akan kamulah, tidak akan sempurna, bahkan dikatakan naqs, ya, orang yang memiliki kekurangannya, naqs fi amali, di dalam beramal. Nah, jadi walaysa hunak haddun yantai ilaih fil ibadah illa al-maut. Jadi seorang hamba tidak ada batasan sampai kapan dia harus berhenti untuk beribadah. Dia bisa berhenti beribadah, ya, yantai ilaih fil ibadah illa al-maut, kecuali al-maut yang sudah menjemputnya, kematian yang telah menjemputnya. Nah, bukan jabatan ataupun juga kekayaan ataupun juga ilmu yang tinggi yang sehingga dia bisa melakukan apa saja tanpa ada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya dan bila yang bisa menghentikan dia untuk beribadah kepada Allah yaitu al-maut, illa al-maut. Fa'idha matal insan in qata'a amal, kalau sudah namanya meninggal, ya sudah, berarti sudah sudah terputus amalannya, tidak lagi bisa mengamalkan lagi. Berbeda dengan apa tadi, orang sufiyah yang apabila dia sudah tingkatannya tinggi, mereka al-khuruj minal ubudiyah, keluar dari bentuk peribadatan kepada Allah. Bahkan mereka mengatakan innal khuruj minal ubudiyah akma, kalau dia sudah bisa keluar dari beban syariat, tidak beribadah lagi kepada Allah, berarti yang dianggap mereka adalah tingkatan wali atau yang sejenisnya, itu sudah sempurna anggapan mereka. Padahal kalau dikatakan sempurna, izdadat ibadatuhu kamula, kalau sudah bertambah, sering bertambah menjalankan ketaatan kepada Allah, menjaga dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, itu baru sempurna. Namun berbeda dengan Rasulullah, apabila sudah keluar dari beban syariat, berarti sudah sempurna. Nah, itu anggapan mereka, itu masih hidup. Nah, sedangkan yang benar, walisa hunak haddun yantahi ilaihi fil ibadah, tidak ada batasan dia harus berhenti, kapan dia harus berhenti beribadah. Ya, itu illa al-maut, kecuali tadi al-maut yang menjemputnya. Nah, jadi li'annu la yakhruj minha illa man wasala ila Allah. Jadi mereka bisa berani keluar dari bentuk peribadatan kepada Allah, tidak mau taat lagi kepada Allah, tidak menjalankan perintah, malah sering melanggar aturan Allah, kalau sudah tingkatan wasala ila Allah, sudah sampai kepada Allah. Maka dikatakan oleh mereka bahwa akmal minal awwam, ini adalah orang yang paling sempurna dibandingkan orang awam. Alladzina lam yasiru ila Allah, yang belum sampai ila ma'rifatillah. Nah, ini adalah orang-orang sufiyah yang mereka sudah disusupi, bahkan sudah terkena gembosan oleh syaitan, taswil syaitan. Fala ahad yakhruj min hajati ila ubudiyah daiman wa abada. Tentunya tidak ada orang yang dia bisa berani untuk keluar dari bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Tetap butuh untuk beribadah kepada Allah, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah kepadanya. Nah, lalu Setiap orang yang dia itu kullama izdadat ibadatuhu, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat dengannya, bahkan Allah akan mencintainya. Bahkan ini termasuk afdal khalq, orang yang paling sempurna, makhluk yang sempurna. Bahkan malaikat, wa afdalul khalq wa hum al malaikah wal anbiya wal rusul wal awliya was salihun la yakhrujuna min al umudiyah. Makhluk yang paling utama, yang paling afdal, yaitu diantaranya malaikat, para nabi, para rasul, para wali, dan orang soleh, mereka tidak ada yang berani untuk keluar dari bentuk peribadatan kepada Allah. Wala yatrukun, bahkan mereka tidak berani untuk meninggalkan. Kama dzakarallahu anhum fi hadhihi al-ayat, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana keadaan mereka. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramun. Ketika orang-orang kafir yang mengatakan, terutama orang-orang Yahudi, jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala ar-rahman, ya, memiliki apa? Walad, memiliki anak. Bahkan walad di sini anak perempuan. Yang dimaksudkan apa? Malaikat. Oleh mereka, subhana, maha suci Allah. Bal ibadum mukramun. Justru malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang mulia, yang tinggi derajat insyaallah. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Bahkan malaikat ini tidak berani untuk mengeluarkan ucapan, ya. Tidak berani untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala di dalam hal berucap. Bahkan mereka orang yang selalu taat kepada Allah, wa hum bi amri ya'malun, selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka, yaitu malaikat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Bahkan malaikat ini mereka memberikan syafaat, ya, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan keridhaan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Bahkan mereka itu makhluk yang berhati-hati karena takut akan azab Allah, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Nah, ini adalah malaikat. Bukan anak Allah ataupun juga bukan ilah. Nah. Jadi haula humul malaika alladziina yataqallal musyrikun annahum banatullah. Ya, orang-orang musyrik menganggap bahwasanya Allah memiliki anak, ya, yaitu anak perempuan, yang dianggap mereka adalah malaikat. Kadzabahullah bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala telah memvonis mereka adalah para pendusta. Wa bayyana annal malaika ibadun min ibadillah. Bahkan Allah jelaskan bahwasanya malaikat itu adalah hamba Allah dari hamba-hamba Allah yang lain. Wa annahum ya'buduna Allah daiman wa abada, dan malaikat ini, ya, mereka ini selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, daiman wa abada. Naam. Wa lam yatarafa'u 'an ibadah abada. Bahkan malaikat ini tidak pernah meremehkan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan termasuk afdalul khalq. Ya. Ma'annahum malaika muqarrabun innallah azza wa jalla. Naam. Wa hum min khasyati musyfiqun, sekalipun malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, namun mereka tetap berhati-hati. Mereka juga takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya khaifun wa yakhafun. Mereka juga takut akan ghadab Allah. akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka fala yakhruj anil ubudiyah ahad. Ya. Maka tidak pantas seorang pun untuk keluar dari bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyombongkan diri, tidak boleh kita meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik jangan sekali-kali kita remehkan. Ya, bisa jadi itu adalah yang bisa mengangkat derajatnya ataupun juga bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Naam. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka takut kepada Rabb-nya. Bahkan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, keridhaan, kerelaan. Nah, ini diantara contoh afdalul khalq yang digambarkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ubudiyah. Baik, nattabil haqqa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.